فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي الإخوة معاشر المسلمين رحمكم الله بجند نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم mengajarkan amalan ibadah kepada kita, mengajarkan suatu amalan dari yang besar sampai yang kecil, diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah riwayat disebutkan oleh sahabat, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, yang pada saat itu Salman berjumpa dengan seorang Yahudi dan orang Yahudi tersebut hendak mengejek Salman radhiyallahu ta'ala an, dan orang Yahudi tersebut mengatakan kepada Salman, wahai Salman, Nabimu telah mengajarkan dari hal yang besar sampai yang kecil, sampai buang hajat diajarkan oleh Nabimu. Lantas jawaban sahabat Salman, ajal, iya, Nabiku telah mengajarkan dari amalan syariat yang besar sampai yang kecil, sampai buang hajat kami diajarkan bagaimana tata caranya, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, sampai diajarkan bagaimana mana tata cara membersihkan setelah buang hajat, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, penjelasan kepada kita sebagai umatnya, ada amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Seluruh amalan mendapatkan yakni pahala ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan penjelasan kabar ada amalan-amalan yang sangat mulia, dan amalan ini sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana riwayat juga sahabat Ibnu Mas'ud yang ketika datang kepada Nabi dan menanyakan hal amalan yang sangat dicintai Allah, wahai Rasulullah, ayu amali ila Allah azza wa jal, amalan apa yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Summa kemudian bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau seandainya aku tidak berhenti, Rasulullah akan menjawab terus. Banyak, begitu banyak amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini amalan yang sangat besar dan mulia yang sulit kaum muslimin untuk menjalaninya. Namun ada amalan yang ringan, amalan yang mudah kita lakukan. Kalau amalan tersebut kita lakukan senantiasa continue, kita lakukan amalannya ringan, namun derajatnya sama dengan sebagaimana amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang begitu berat sebagaimana solat pada waktunya berat bagi kita, berjamaah di masjid berat, lalu berbakti kepada kedua orang tua, dan ini berat, amalan yang berat, apalagi jihad fisabilillah. membutuhkan yakni jiwa yang pemberani. Ini amalan yang berat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ada amalan yang derajatnya sama dengan amalan-amalan yang berat yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qall." Amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang apabila amalan tersebut, ibadah tersebut ringan, namun dia lakukan terus menerus. Ibadah apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ibadah itu ringan buat kita, namun kita lakukan senantiasa terus menerus, derajatnya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa berjihad, tidak bisa yakni salat tepat pada waktunya, berjamaah di masjid bersama kaum muslimin dalam mensyiarkan Islam, lakukan amalan yang ringan. Akan tetapi senantiasa dia lakukan, dan hal ini mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan fil din, ba'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang ringan ketika dia lakukan senantiasa terus menerus mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih afdal lagi, lebih bagus lagi apabila kita melakukan amalan yang berat, namun senantiasa kita lakukan terus menerus, dan ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ringan saja senantiasa dia lakukan mendapatkan kecintaan dari Allah. Allah kalau sudah cinta kepada hamba-Nya, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, katakan kepada penduduk langit bahwasanya aku telah cinta kepada hambaku si fulan. Jika dia menginginkan sesuatu, maka berikan." Lihat Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta kepada hamba-Nya. Ketika kita meminta sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Kita menginginkan apa saja, baik itu hal dunia, baik itu hal yang mengenai tentang akhirat, Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hamba-Nya, akan diberikan. Namun ada amalan-amalan yang ketika kita lakukan, kecil dan besarnya harus di atas keikhlasan dan di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa kalau kita melakukan amalan yang besar, namun amalannya tidak sesuai dengan apa yang telah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Salah satunya syarat amalan ibadah yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala ada dua. Dan hal ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, yang beliau mengatakan, "Ruknal amali mutaqabbil la budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jal wa sawaban ala syariati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam." Kata beliau rahimahullahu taala, syarat diterimanya amalan ibadah seseorang, yang pertama khalisan lillahi azza wa jal, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Amalan kecil kita kalau kita lakukan semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ini amalan yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kecil dia lakukan namun ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ini syarat yang pertama yang kita harus tanamkan kita sebagai seorang muslim, yang senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di atas syariat apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan ikhlas kalau tidak dibarengi dengan mutabaah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut tertolak. Karena syariat Islam diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dari hal yang besar sampai yang kecil. Buang hajat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka percuma amalan kita kalau besar, amalan kita yang kita lakukan kecil, ringan, namun tidak sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ini yang harus kita pahami, ya ikhwah. Besar dan kecilnya amalan ibadah, apalagi kita ingin melakukan suatu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita harus di atas keikhlasan. Ikhlas, kita salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan infak sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus barengi dengan mutabaah, mengikuti sebagaimana yang telah disyariatkan, telah diperintahkan, telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah, la nabiyya wa rasula ba'da thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika melakukan suatu amalan ibadah jauh dari apa yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita pengakuan tersebut? Saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita mengaku sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau setiap amalan ibadah kita membuat tata cara syariat tersendiri. Padahal Islam telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maksudnya adalah telah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Kalau kita ingin melakukan suatu amal ibadah, kita harus melihat terlebih dahulu, adakah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah syariat, adakah contoh yang dicontohkan oleh Nabi? Hendaknya kita harus demikian. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Nasrani, yakni yang mereka melakukan suatu amalan ibadah semata-mata karena Allah, namun ibadah mereka tidak mengikuti syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua melakukan suatu amalan yang tidak ada syariatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang Nasrani dari jalan kebenaran, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dan ini kita harus yakini, orang-orang kafir tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha." Sungguhnya orang-orang kafir, ahlil kitab, yang mereka dengan orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah, tempat mereka finnari jahannam, di dalam neraka jahannam. Oleh karena itu sebabnya para ulama menjelaskan mereka disesatkan dari jalan yang lurus karena mereka beramal tidak melakukan sesuatu yang dicontohkan, disyariatkan dalam agama. Maka kita harus melihat terlebih dahulu apakah ada perintah, apakah ada dalil ibadah yang kita lakukan ini. Kalau memang ada dalil, ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah, maka lakukan. Dengan dua syarat, dia harus ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dia harus di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan tersebut amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat muslim seyogyanya wajib agar kita tahu mana syariat yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang kita harus lakukan setiap hari, mana yang kita lakukan yakni setiap pekan, mana yang kita lakukan setiap tahunnya, kita harus tahu yakni dengan duduk yakni di majelis ilmu, agar kita mengetahui syariat Islam. Begitu banyak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari yang besar sampai yang kecil. Datang di majelis ilmu, duduk agar kita paham syariat Islam telah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya untuk kita senantiasa melakukan amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah azza wajalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wabah yakni virus corona kepada kita kaum muslimin dan muslimat, yakni khususnya kepada teman-teman yakni di kantor kita ini yang terpapar, yang terkena virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari penyakit virus corona bagi yang belum terkena. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah, senjata yang paling ampuh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa kepada Allah. Allah azza wa jal akan mengabulkan doa hambanya apabila dia bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب, صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Yeah. Thank you. Allah.